Buat seluruh pecinta dangdut Indonesia, like dan komen video-videoku ya. Beli VCD original dong. Masa download, jangan upload video dan MP3 perdana record ya. Dan supaya para artis dan musisi bisa tetap berkarya. Terima kasih. Kan GU beli VCD original dong, masak dong loce. Dan ingat, jangan upload video dan MP3 perdana record ya bro. Like dan subscribe channel favorit perdana record juga ya bos ya. Terima kasih.